Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil akhir. Kaum muslimin dan muslimah peserta kajian Sabtu pagi Masjid Pokok Galangan, rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca risalah atau buku tipis berjudul Bacaan Syahrul Ramadan karya Syahrul Ruzak Ibn Abdul Mahsin hafizahumullah ta'ala. Kita sampai pada halaman 27. Qala al-musannif hafizahullah ta'ala, wa yajibu 'ala al-muslimi al-wajib atas setiap muslim hendaknya dia merasa diawasi oleh Allah, kemudian menjaga ketaatannya baik di bulan Ramadan atau di luar Ramadan. Itulah makna firman Allah Ta'ala, la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi insan yang bertakwa. Ayo, supaya kalian mendapatkan melalui bulan ini dan melalui muhafadatikum, perhatian kalian bertaat kepada Allah, kalian mendapatkan takwa kepada Allah Ta'ala. Walihada, oleh karena itu maka bulan Ramadan adalah kesempatan besar yang berharga untuk mengumpulkan bekal melalui bulan Ramadan dengan bekal takwa, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Jalla wa'ala, wa tazawwadu, janganlah bekal, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku ya ulil albab, wahai orang-orang yang berakal. Fa fursatuna, maka kesempatan kita, athamina, yang berharga di bulan yang mulia ini adalah kesempatan untuk berbekal dengan bekal takwa. Anak takharat, kita lulus dari madrasah Ramadan dengan status insan yang bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Al-muta'awwidina, orang-orang yang terbiasa untuk menghafadzah, menjaga ketaatan dan melaksanakan perintah-perintah Allah. Dan sungguh Anda akan heran, dengan betul-betul heran, terhadap sekelompok orang atau banyak orang yang jika tiba bulan Ramadan mereka memenuhi masjid, mereka menjaga salat lima waktu. Namun jika Ramadan telah berakhir, wadda'u dalika, maka mereka mengucapkan selamat datang pada itu semua atau mayoritas amalnya selama Ramadan. Maka Anda jumpai di sebagian waktu, semisal sholat subuh, sob itu di sebagian waktu saat sholat subuh sob tidak penuh. Akan tetapi ketika Anda cita datang ila sholat fajr, sholat subuh di bulan Ramadan, Anda jumpai masjid 2 sob atau 3 sob. Fahal, maka mereka-mereka ini, apakah mereka-mereka ini orang yang mati dan baru kemudian lahir dan wujud di bulan Ramadan? Ataukah mereka ini semuanya di luar Ramadan adalah orang-orang yang safar dan baru pulang pada bulan Ramadan? Amada, ataukah apa yang terjadi? Yang terjadi adalah matinya hati dan safarnya dan perginya hati. Mereka tidaklah menjaga sholat subuh berjamaah kecuali di bulan Ramadan. Ainahum, manakah mereka dari muhafadzah menjaga ibadah ini di bulan-bulan yang lain? Melihat oleh karena itu kami katakan, kesempatan bagi siapa saja Allah muliakan, wa mannan, Allah beri nikmat, bil muhafadzah ala salat, untuk menjaga salat dan tergerak hatinya untuk taat dan beribadah dan merasakan manisnya taat di bulan Ramadan, ayat dia untuk melanjutkan itu semua di hidupnya seluruhnya, supaya dia mendapatkan faedah dari bulan yang mulia ini, dari kesempatan penuh berkah ini, supaya dia bisa mewujudkan dengan hal bidalika, dengan hal tersebut, makna yang terdapat dalam ayat la'allakum tattaquna, supaya kalian bertakwa melalui matakumu bihi, apa yang kalian lakukan berupa ketaatan dan apa yang kalian kerjakan berupa ibadah dalam kesempatan yang mulia ini. Berdasarkan hal ini, maka puasa adalah madrasah edukasi yang sangat agung dan berkah, lulus dari sekolah ini insan-insan yang beriman dan bertakwa. Orang-orang yang beriman di bulan ini mendapatkan bekal, sebaik-baik bekal yang mereka berjalan, yang bekal ini akan berjalan bersama mereka dalam seluruh hidup mereka, dalam seluruh hari-hari mereka. Ala anna hadhihi al-madrasah, akan tetapi sekolah ini, yaitu sekolah bulan Ramadan, tidaklah mendapatkan faedah darinya banyak manusia. Tamdi alaihim, karena bulan Ramadan itu berlalu, tamdi berlalu pada mereka hadhihi al-muddah syarifah, waktu atau rentang waktu yang sangat mulia ini, sedangkan mereka menyikapinya, menyikapi waktu ini sebagaimana sikap seorang murid yang bodoh di sekolah. Ya takharat wala yastabi. Maka orang murid yang bodoh di sekolah ya mau tidak mau perlu diluluskan. Maka dia yang takharat lulus namun tidak dapat apa-apa kecuali kertas saja. Bainaman mu'min al-mujid, sedangkan orang yang beriman yang serius, yang antusias, maka dia memasuki sekolah yang penuh berkah ini untuk mengambil pelajaran edukasi, keimanan, dan keilmuan. Yang pelajaran-pelajaran ini akan berjalan bersamanya dalam kehidupannya seluruhnya. Dan aku akan sampaikan satu permisalan di antara pelajaran bulan Ramadan di samping Mamara bin Husin, sejumlah pelajaran yang telah lewat. Maka siapa yang mendapatkan cobaan dengan kecanduan rokok, sufit dukhan, dan mengkonsumsi barang yang berbahaya dan kotor ini, satu barang, satu benda yang tidak ada faedahnya albatta sama sekali, ada jumpai perokok di bulan Ramadan sejak terbit fajar sampai tenggelam matahari, bisa mencegah diri dari rokok secara sempurna. Bisa menjauhi rokok, tamam al-ibtihad, betul-betul dia jauhi. Padahal dia iktadah terbiasa untuk merokok dalam jumlah yang besar dan jumlah yang banyak. Akan tetapi si perokok ini yang tadi bisa mencegah diri dari rokok fi nahari Ramadan, selama siang bulan Ramadan. Maka fahiyah maka Ramadan pada hakikatnya adalah kesempatan bagi para perokok untuk mencegah diri dari rokok, betul-betul mencegah diri dari rokok, karena dia sudah latihan selama sesiang tidak rokok, tinggal dilanjutkan malamnya. Dan banyak dari orang yang ta'ata ad-dukhan, ya, mengkonsumsi rokok, jika diberi nasihat yang tadi beralasan bahasanya dia tidak mampu meninggalkan rokok, maka alasan ini dibantah dengan bulan Ramadan. Bisa kita bantah dengan bulan Ramadan. Alaysa huwa qad taraka, bukankah dia telah meninggalkan rokok selama siang-siang bulan yang mulia ini dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Maka ini dusta. Maka ini menunjukkan bahasanya alasan dia tidak bisa meninggalkan rokok itu bohong. Nyatanya pas bulan Ramadan bisa. Sebagian orang kemudian bisa kemudian meninggalkan rokok ketika dia umroh 9 hari dia enggak rokok. Ketika disampaikan bahasanya rokok itu termasuk fusukul fil hajj, kefasikan dalam saat haji atau tak umroh. Faman farada fihi al-hajj fala rafasa wal fusuq wal jidal fil hajj. Maka siapa yang haji demikian umroh, maka tidak boleh rofasa, omongan kotor dan kefasikan, termasuk kefasikan rokok. Akhirnya 9 hari perjalanan umroh gak merokok sama sekali, lu kan bisa lu. Pada darsul lahu, maka ini pelajaran baginya bukan faedah yang sangat besar, yaitu sesungguhnya dia mampu ayat tuka untuk meninggalkan rokok selamanya dan tidak mengkonsumsinya mutlakan sama sekali. Sebagaimana anda heran pada sebagian orang, yaitu sebagian perokok, betul-betul heran saat mereka bukannya pakai rokok. Mereka berpuasa meninggalkan hal-hal yang mutlak karena taat kepada Allah, namun ketika adzan dan muadzin beradzan dengan adzan maghrib, dan hal itu adalah idzan menunjukkan waktu berbuka, berbukanya dengan maksiat kepada Allah. Ya, berbukanya dengan rokok, bukan dengan hasilu atau dengan koma atau dengan rokok. Dan sebagian rokok kemudian sholat maghrib dan menyakiti orang lain dan menyakiti anda dengan bau asap rokoknya. Hatta inna ba'dahum, sampai-sampai sebagiannya ya tamada, keterlaluan dalam ghayihi, dalam tindakan, dalam kesesatannya, dia matikan sigaret rokoknya di depan pintu masjid. Baru dia matikan di depan pintu masjid. Lebih parah lagi, juga masuk ke dalam masjid. Beliau masanya belum sampai Indonesia ya, atau belum paham rokok di Indonesia. Rokok di Indonesia, rokok di dalam masjid. Saudi aja sudah terang dan berani rokok di dalam masjid. Karena itu dianggap pelecehan terhadap rumah Allah. Rokok di dalam masjid di Arab Saudi itu melecehkan rumah Allah, tidak memuliakan rumah Allah. Di sini pakaiannya rokok dan sambil tadarus di dalam masjid. Faya ujumin baitihi, dia keluar dari rumahnya bahwa ya sobat Tuhan dalam keadaan rokok sampai ke depan pintu masjid. Kemudian dia matikan. Kemudian dia masuk masjid dengan bau rokok yang tidak sedap. Maka dia sakiti, dia ganggu orang-orang yang sholat dan malaikat di tempat ibadah dan tempat taat. Maka anda heran dengan orang semacam ini. Siang seluruhnya dia puasa, tidak makan, tidak minum karena taat pada Allah. Yang tidaklah adil beradhan kecuali dia bersegera melakukan maksiat. Karena merokok adalah maksiat, dosa, wa itsman dan dosa dan haram yang akan diberi hukuman orang yang melakukannya. Idza syariba, jika dia merokok, dan Allah pun akan menghisabnya. Dan dalam hal haramnya rokok sangat banyak sekali yang telah diuraikan panjang lebar oleh para ulama. Maka Ramadan adalah kesempatan bagi para perokok dan bagi semua orang yang punya israf, sikap melampaui batas atau taksir, kemudian meremehkan kewajiban, membuang-buang dan meremehkan, ya dia bisa kesempatan untuk mengambil faedah dan kesempatan yang penting ini. Kemudian di antara perkara penting yang patut untuk diperhatikan adalah al-inayah, perhatian dengan Al-Quran. Maka di antara karakteristik Ramadan dan kelebihan Ramadan, Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di surah Al-Baqarah, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan bulan diturunkan padanya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan dalil untuk petunjuk tersebut serta pembeda antara kebaikan dan keburukan. Maka di bulan ini Al-Quran diturunkan dan Jibril alaihissalam menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Kemudian kemudian Jibril mendarus Al-Quran bersama Nabi, dengan Nabi menyetorkan bacaan Al-Qurannya kepada Jibril dan membacakannya di hadapan Jibril. Maka menjadi kewajiban seorang muslim untuk perhatian dengan kitabullah Al-Quran, kitabullah Azza wa Jal, di bulan yang agung ini, yaitu bulan Al-Quran. Dan adalah sebagian ulama salaf, jika tiba bulan Ramadan, dia tinggalkan mayoritas aktivitasnya. Waqal, dan sang ulama mengatakan, inna mahuwa qira'atul Quran wa it'amut ta'am. Ini Ramadan isinya adalah membaca Al-Quran dan memberi makan ya, orang yang membutuhkan, diantaranya adalah orang-orang yang berpuasa. Maka mereka yukbil perhatian dengan Al-Quran dengan perhatian yang luar biasa. Di antara mereka ada yang mengkhatamkan Al-Quran setiap harinya, ada yang setiap 3 hari, dan ada yang khatam setiap 1 pekan, ada yang khatam setiap 10 hari, sehingga selama 1 bulan 3 kali khatam. Namun di antara manusia ada yang memasuki ke bulan Ramadan dan keluar dari bulan dari Ramadan dan tidaklah membuka puasa Al-Quran kecuali sekali, ada yang 2 kali, dan ada yang cuma 3 kali. Namun anehnya, lakin mukbilun ala umur ukhra, namun dia bisa perhatian dengan perkara-perkara yang lain, bisa melihatnya, menontonnya, melihat dan menonton mungkin televisi, qad istawlat ala qalbihi, maka itu semua telah menguasai hatinya. Hadih kalimatun illah, materi yang bisa disampaikan as'alullaha jalla wa'ala, seiring aku mohon pada Allah jalla wa'ala untuk memberi manfaat dengan materi ini kepada kita semua. Wa ayaktubaha fi mawazi hasanatiha jami'an, semoga Allah mencatat pertemuan ini di Allah catat di timbangan kebaikan kita semua. Wa yaj'alana hujjatan lana la 'alaina wa la hujjatan 'alaina, dan semoga Allah jadikan apa yang disampaikan ini adalah materi kemudian hujjah yang akan membela kita bukan menuduh kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memperjumpakan kita semua dengan bulan yang agung ini, dan Allah membantu kita semua untuk bisa berpuasa kemudian qiyam Ramadan, dan semoga Allah jadikan amal kita di bulan Ramadan dan setiap waktu-waktu kita adalah lahu ikhlas karena semata-mata untuknya jalla wa'ala, khalisatan murni untuknya, dan muwafiqatan mencocoki sunnah nabinya. Wa islih lana wa lakum dinana alladhi wa ismatu amrina, wa islih lana dunyana allati fiha ma'asyuna, wa islih lana akhiratana allati fiha ma'aduna, wa yaj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair, wal mauta rahatan lana min kulli syarr, innahu tabaraka wa ta'ala khairul mas'ulin wa khairul marjubin. Dan ini adalah doa yang biasa Nabi baca di setiap majelis. Allahumma hasli lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, dan seterusnya. Itu di hadis disebutkan ini adalah doa yang Nabi baca setiap kali beliau duduk. Oleh karena ini menjadi kebiasaan secara berujar tentang mengamalkan hadis ini. Setiap kali beliau masih pengajian pasti beliau tutup dengan kalimat ini. Pasti beliau tutup dengan doa ini. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asyuna, dan seterusnya. Karena di hadis disebutkan kalau kita dalam doa ya pasti Nabi baca di setiap kali beliau duduk. Itu tidak pernah kelewatan baca doa ini. Dan praktek saya terusak dengan membacanya di setiap akhir majelis beliau. Ya Allah, perbaikilah untuk kami agama kami, yaitu merupakan pegangan kami. Perbaikilah dunia kami yang merupakan tempat hidup kami. Perbaikilah akhirat kami, karena itulah tempat tinggal kami. Ya Allah, jadikanlah tambahan umur sebagai tambahan kami untuk mendapatkan segala kebaikan, dan kematian adalah waktu istirahat dari segala kejelekan. Ini doa yang kami baca setiap majelis. Ya Allah, tabaraka wa ta'ala, sebaik-baik yang dimintai dan sebaik-baik tempat untuk berharap. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Tinggalan dulu saya di kamar. Ditutup dulu. Hah? Ditutup dulu. Enggak. Kalau ambil.